الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Melanjutkan tadabur kita di surah Al-Muzammil yang belum tuntas. Hari ini kita lanjutkan mulai dari ayat berapa? Sudah lupa atau sudah lupa? Masih ingat? Ayat berapa? Kita baca dulu surah Al-Muzammil dari awal sampai akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل هاي orang-orang yang berselimut maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas berhadapan dengan Jibril dalam bentuknya yang asli. Qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Itu pun tidak semua malam, sedikitnya saja daripada malam hari itu. Nisfahu anqus minhu qalila. Coba pertegas di huruf sad, bukan nis tapi nis, nis sad, bukan sin tapi sad. Nisfahu anqus, sad juga, qaf dan sad, bukan kus, us, qaf dan sad. Anqus minhu qalila, ya sedikitnya itu berapa? Seperduanya, seperdua malam, atau kurangilah, jangan seperduanya, sepertiganya, atau tambah dari seperdua itu, yaitu menjadi dua pertiganya. Auzidalai, atau lebih dari seperdua itu, yaitu dua per tiga. Wartil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran setelah mendirikan sholat itu dengan perlahan-lahan. Membaca secara tartil supaya mudah untuk diresapi, mudah untuk diambil pelajaran darinya, mudah untuk diamalkan nantinya. Dan tentu inilah proses beribadah dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Inna sayulqi alaika qawlan thaqila, sanulqi alaika, qaf kaf, qaf tidak ada angin keluar, kaf ada angin keluar. Inna sanulqi alaika kaf qawl qaf qawlan thaqila, sesungguhnya kami, inna, akan menurunkan kepadamu, sanulqi alaika, akan kuhujankan ke dalam hati kamu. Apa itu qawlan, perkataan thaqilan yang berat? Berat lafadznya, berat maknanya, berat pula timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Narasi yang berat ini kan kuhujankan ke dalam hatimu. Untuk itu perlu preconditioning. Bangun malam, pilih mana yang kamu mampu dulu. Setelah itu salat, dan tentu sebelumnya sudah berwudu. Setelah itu bacalah Quran. Nanti akan ada dari Quran itu, kalaupun tidak semuanya, narasi yang sangat berat yang kuhujamkan ke dalam hatimu. Dan itu tentu ilmu yang luar biasa. Itu adalah hidayah darinya. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwam qila. Inna, sesungguhnya, nasyiatul lail, nasya'ah, nasya'ah, maksudnya di sini adalah bangun di waktu malam, nasyiatul lail. Jadi nasya'ah di sini digambarkan bentuk bangun malam untuk beribadah. Secara umum ada qiyamul lail. Qiyamul lail jelas sekali konotasinya bangun malam untuk mendirikan salat. Ada lagi istilah jalan malam hari atau musafir malam hari, saraya sri. Berarti melakukan praktik safar di malam hari. Sementara nasyiah itu ada beberapa makna, tetapi di dalam kamus disebutkan nasyiah qawmah ba'dan naumah. Qawmah ba'dan naumah, bangun setelah tidur. Jadi ada orang hidup di malam hari, melek di malam hari, tapi belum tidur sebelumnya. Apa namanya itu? Melek di malam hari tapi belum tidur sebelumnya. Begadang satu atau begadang dua? Itu dangdut lain lagi judulnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya bangun setelah tidur apa namanya? Nah, bahasa Indonesia ada gak? Melek di malam hari setelah bangun tidur apa namanya? Nah, dalam definisi lain, an-nasyi'ah, nasyi'atul lail, al-istiqam minan naumi wal qiyami lis-salah. Wa fit tanzil al-aziz al-muzammil ayat 6, inna nasyi'atul lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi nasyi'ah bisa dikatakan di sini bangun setelah tidur untuk mendirikan salat, itu namanya nasyi'ah. Bangun di malam hari, jadi bukan siang nih, setelah tidur tapi untuk mendirikan salat, itu namanya nasyiah. Inna nasyiatan lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah ashaddu wat'an. Asyaddu itu lebih tepat. Untuk apa? Untuk wata'an, untuk lebih terasa kekhusyuannya, kesyahduannya di malam hari. Wata'an. Coba saya cari kamusnya. Dari beberapa kamus, kondisinya atau tahiyah di sini wata'an lebih memudahkan, lana wasahula. Jadi asyaddu wata'an bisa berarti di sini bangun malam itu lebih tepat kondisinya, lebih mudah suasananya. Untuk apa? Asyaddu wata'an di sini lebih tepat untuk khusyuk. Wa aqwamu qila, dan waktu itu lebih berkesan. Untuk maksudnya kata-kata Allah yang berat itu. Sebentar, sebentar. Ya, Ustaz Thierry, ada Ustaz Thierry situ. Telepon Umar Maka, tanya mau apa. Telepon Umar Maka dan Amrullah, mau apa? Bisikan saya. Jadi kondisi setelah tidur di malam hari kemudian kita bangun itu lebih tepat, lebih mudah kondisinya untuk dua hal. Satu, untuk khusyuk sholat kita, dan yang kedua untuk berkesannya, menghujamnya ayat-ayat yang kita baca pada malam hari. Nah, jadi ibu-ibu sekalian harus punya jadwal baca Quran di malam hari. Ustaz, siang hari beda. Yang sudah punya jadwal baca Quran di siang hari dan di maghrib hari, gitu kira-kira, di pagi hari atau di subuh hari, beda kesannya. Untuk itu harus punya jadwal baca Quran di malam hari. Dari faktor kekhusyuan dan dari faktor penghujaman ayat itu ke dalam hati. Tentu di sini ada fasilitas lain terkait dengan waktu. Adanya malaikat-malaikat rahmat dan adanya kondisi di mana Allah turun di sepertiga akhir malam itu dengan semua tentu perangkat istimewa di malam hari untuk memberikan kesan khusus, fasilitas khusus bagi hamba-hamba yang bangun di waktu malam setelah tidur. Jadi memang orang yang niat bangun malam setelah tidur itu beda dengan orang yang emang gak bisa tidur malam hari itu. Ada nih orang-orang puyeng malam-malam ini, pencet remote sana, remote sini, yang gak punya agenda memang malam itu mau ngapain. Dengan orang yang punya agenda, jalan misalnya dari Jakarta ke Anyer berapa jam? Hah? Berapa jam, Bu? 3 jam, 4 jam. Jakarta ke Jogja berapa jam? Naik mobil, bukan jalan kaki. Hah? Ya, 9-10 jam misalnya. Oke. Bersama keluarga. Yang enggak punya agenda, tentu dia sibuk. Ya, dengan berbagai macam perangkat. Tetapi yang punya agenda 7 jam berarti berapa juz selesainya kira-kira? Beda enggak agendanya orang yang mau bersama Quran dengan yang tidak bersama Quran di perjalanan? Murahan yang mana? Yang enggak bersama Quran agendanya banyak dan mahal biasanya. Ya. Tapi yang bersama Quran tentu jadi murah dan banyak sekali manfaatnya. Berapa ribu kali istighfar bisa kita baca pada saat itu kira-kira? Luar biasa, menjadi saat tersyahdu itu di perjalanan. Begitu pula di malam hari. Kenapa Tuhan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita ke sana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melakukan itu di malam hari? Kenapa aktivitas itu harus kita lakukan? Innalaka finnahari sabhan tawilan, sama-sama. Innalaka finnahari sabhan tawilan. Innalaka, sesungguhnya kamu, bagi kamu, finnahari, di waktu siang itu, sabhan tawilan, mempunyai urusan yang panjang. Jadi as-sabahu, jadi al-farahu, ada waktu senggang. Sabah itu atau as-sabahu tasarruf fi ma'ashihi, kamu punya kesempatan banyak di siang hari yang sudah kamu gunakan untuk memenuhi hajat hidup kamu. Itu sudah Allah fasilitasi memang. Jadi di waktu siang itu memang sudah Allah kondisikan buat kamu kerja dan isi waktu siang itu dengan baik. Namun kalau malam juga masih WA-an terus urusan pekerjaan, ini WA-an ini apa ya? Salah baca. Itu maksudnya WA-an itu malam-malam salah baca gitu. Kita ini punya persoalan loh dalam metodologi membaca dan membagi waktu dalam membaca. Orang-orang sekarang itu beda dengan orang dulu. Orang dulu tuh minat bacanya rendah, betul nggak? Kalau orang sekarang minat bacanya tinggi kan? Hah? Pak, orang sekarang minat bacanya tinggi kan? Tinggi. Ini nih, inget gak waktu bapak-bapak ini masih SMP, SMU, pas bangun tidur mikir buat baca gak? Enggak. Kalau sekarang mau baca, bangun malam-malam kepikiran mau baca gak? Enggak. Dulu-dulu. Sekarang mau baca. Tapi ada persoalan orang sekarang. Persoalan orang sekarang itu minat bacanya tinggi tapi daya bacanya rendah. Jadi ada dua hal yang berbeda, minat baca dan daya baca. Ada gak yang mampu membaca bacaan yang berat-berat, satu bab selesai atau satu buku selesai di sini, rajin seperti itu, banyak gak? Dikit. Kebanyakan mampunya minat bacanya itu dengan daya baca rendah. Minat bacanya ada, tetapi daya bacanya rendah. Ya, yang itu, yang hoax-hoax gitu kan, apalagi yang antara mukidi dengan mukidul misalnya. Hobi dia kalau udah kayak gitu. Tapi kalau kira-kira yang sudah baca artikel berat gitu, apalagi baca buku, ya goodbye judulnya. Jadi ini soal penggunaan waktu dan daya baca. Yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah hal-hal yang sangat kualitatif. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau gak pandai-pandai mengantisipasi perubahan zaman yang begini dahsyat, kita hanya menjadi pengekor terus. Akhirnya mereka lah yang terus mengkondisikan kita dengan berbagai macam sarana media sosial, sementara ilmu kita gak nambah kecuali ilmu copas, ilmu broadcast, ilmu sepotong-sepotong. Gak punya jadwal baca kitab tafsir khusus kecuali ilmu mendadak-dadakan semua, dan itu banyak sekali hoaxnya. Saya kira yang kita baca itu banyak hoaxnya. Apa misalnya kalau yang terbaru ini, hoax terbaru soal apa ya, Meikarta ya, dibawa marah terus bawaannya gitu, akhirnya jihadnya jihad di medsos tumpah-tumpah, gak keruan emosinya. Baik, karena di siang hari kamu sudah terlalu banyak kata-kata tawilan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, udah banyak, bahkan kebanyakan. Alhamdulillah, tegasul tawilan. Maka sayang sekali kalau malamnya juga kamu pakai melihat itu lagi. pekerjaan itu lagi ngeliat klien lagi yang tadi gak siap, gak sempat dibaca, bangun malam membaca apa kebutuhan klien lah, pasien lah, rekanan lah, vendor lah, apalah namanya, sampai itu lagi di malam hari. Ini namanya orang bodoh gitu. Tidak ada target bacaan yang selesai dibaca. Barang satu surah pun gak nambah-nambah hafalannya. Sebetulnya dari rumah ke masjid ini bisa berapa surat yang bisa diulang? Kadang-kadang macet itu menjadi indah. Kadang saya misalnya dari rumah, rumah saya kan dekat sini kan, komplek ini golf sini nih rumah saya itu. Ah, belum tahu. Belum sini. Nanti saya undang ke situ makan siang ya. Ada tukang ketoprak di depan pakai gerobak nongkrong bareng di situ sama gue. Itu macet itu enak sekali menuju ke sini. Yang target-target tilawah belum selesai, target-target hafalan belum selesai, murojaah, target-target amalan hari ini yang belum dibaca, ya, itu menjadi sempurna. Tapi bagi penggemar hoax, deh, sampai matanya sampai burem gitu. Kadang ketawa sendirian kayak orang gak waras, kadang tiba-tiba kesel gitu. Nah inilah sebahan tawila. Waktu siangnya tidak digunakan untuk hal-hal yang signifikan dalam hidupnya. Makanya kalau siangnya sudah begitu, ya mbok malamnya digunakan untuk nasyiatal lail ashaddu wat'an hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila imtalaka fin nahari sabahan tawila. Karena di waktu siang kamu sudah banyak menghabiskan waktu yang kau butuhkan untuk kebutuhan duniamu. Nah pada malam hari itu ada pekerjaan lain yang juga harus kamu lakukan. Wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sama-sama. Kurang semangat. Wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan di malam hari juga, dan itu juga kamu harus lakukan di siang hari, sebutlah nama Tuhanmu. Wadkur isma rabbika. Sering-sering sebut nama Allah itu. Semua refleks-refleks hidupmu harus menyebut nama Allah. Kalau kaget, wah gitu, bilang apa? Copot-copot. Apa kalau lagi kaget biasanya baca apa? Baca apa? Ya pokoknya sebut nama Allah, jangan sampai latah-latah yang gak keruan itu jelek banget. Ya sebut nama Allah. Termasuk setiap peristiwa-peristiwa. Oke, kalau mendapatkan informasi bagus, bilang apa? Kalau mendapatkan rezeki pada hari ini, bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau dapat musibah, bilang apa? Ya innalillah. Kalau musibahnya berat banget, bilang apa? innalillah. Kalau sudah tadabur, kalau sudah tadabur udah enggak begitu lagi kelasnya. Kalau sudah tadabur itu dapat musibah bilang apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Udah lain kelasnya. Apalagi udah tua-tua pada kayak begini. Kalau doanya dikabulkan bilang apa? Alhamdulillah. Kalau doanya tidak dikabulkan bilang apa? Sekarang saya mau nanya, kalau doanya dikabulkan bersyukur atau bersabar? Kalau doanya tidak dikabulkan bersyukur atau bersabar? Nah, itu dulu sebelum tadabur begitu. Kalau setelah bertadabur, kalau doanya dikabulkan bersabar. Kalau tidak dikabulkan bersyukur. Itu kelasnya udah tinggi itu. Terbalik menurut yang kelas rendah. Sekarang saya mau nanya, ketika doa kita tidak dikabulkan sama Allah, itu maunya kita atau maunya Allah tidak dikabulkan? Bagus gak maunya Allah? Bagusan mana sama maunya lu? Bagusan maunya. Terus kalau gak dikabulkan dan itu maunya Allah, lu bilang apa? Sekarang masih belum jelas nih. Saya ulangi lagi. Ketika doa kita tidak dikabulkan, itu kehendak siapa? Kehendak Allah bagus atau tidak? Tidak. Yang kita minta sama Allah tuh maunya siapa? Maunya kita tuh bagus gak? Dibanding maunya Allah, bagusan siapa? Allah bilang gak dikasih hari ini, bagus gak? Bagusan siapa dengan maunya kita? Terus bilang apa kalau doa gak dikabulin? Pinter kan? Nah itu kelas tinggi. Maunya kita dikabulin sama Allah. Yang namanya maunya kita ini kan belum tentu bagus. Dikabulin sama Allah, kita syukur atau sabar? Hati-hati loh. Ya, ada istidraj di situ nantinya. Jadi sekarang saya mau nanya, kalau doanya dikabulkan bersyukur atau bersabar? Nah, udah mulai tebulak sekarang. Kalau doanya tidak dikabulkan bersabar atau bersyukur? Udah mantap sekarang. Ini karena sudah tadabur. Jadi siap-siap dibilang orang gila nanti keluar. Udah benar? Udah. Untuk bisa seperti itu, wa tabattal ilaihi tabtila. Ini jadi sedikit ngulang nih pelajaran yang lalu, enggak apa-apa ya? Karena di sini saya pikir udah hafal semua ayatnya, tapi kan diinget-ingetin lagi. Ini kan sudah hafal semua kan Al-Muzammil? Di luar kepala. Di luar beneran gitu. Wa tabattal ilaihi tabtila, kalau terjemahannya, dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Di sini at-tabattul lam yatazawwaj zuhdan. Ada maknanya tabattul di sini adalah enggak menikah karena tidak ingin membagi cintanya kepada yang lain. Ada yang sudah bosan jatuh cinta pada manusia sehingga ingin memberikan cintanya sepenuhnya kepada Allah? Ada. Kata-kata tabattul itu bisa berarti seperti itu. Tetapi tabattul ilallah lain lagi bentuknya. In qata'a li ibadatihi, itu tabattul ilallah. Kalau orang-orang Yahudi Nasrani itu kan pendeta-pendeta, ustaz-ustazahnya kan gak menikah ya. Ya. Itu namanya berselibat kalau bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab bisa berarti itu tabattul. Jadi karena zuhudnya dia tidak mau menikah. Tetapi wa tabattal ilallahi, tabattul ilallah di sini at-tafarruq li ibadatihi, yani inqata' min dunyahu li ibadatihi. Jadi memutuskan diri dengan semua kepentingan dunia semata-mata beribadah kepada Allah. Pada malam hari itu bagus sekali kalau kamu menyebut nama Tuhanmu, langkah awalnya. Setelah itu putus hubungan dengan nyamuk. Nah itu tidur benar kalau itu. Kalau ini enggak, putus hubungan betul-betul dengan dunia semata-mata, mengabdikan diri kepada Allah, itu namanya tabatul tabatilan wa tabatul ilaihi tabatila. Jemaah rahimakumullah, memang hanya orang-orang yang diberikan kekuatan saja yang bisa bangun malam, baca Quran, selebihnya menunggu subuh. Dia putus hubungan dulu dengan dunia, dan pasti dia jauhi itu handphonenya semua. Ya, jadi update informasi yang paling penting bagi dia adalah apa? Update dari Allah buat saya pada hari ini, dengan cara putus hubungan dengan semua interaksi keduniaan kecuali bersama Allah. Jadi siang harinya kita akan betul-betul full power, full baterai kita ini, dan kita kuat menghadapi berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi pada hari ini. Kenapa itu semua kita lakukan? Kenapa harus begitu? Rabbul masyriqi wal maghribi. La ilaha illallah. Fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan masyriq dan maghrib. Kenapa kita harus menyebut namanya selalu dan memutuskan hubungan dengan dunia? Karena kalau kamu hanya fokus kepadanya, berarti kamu pada kondisi yang paling tepat. Kenapa? Kamu tuh kadang ke timur, kadang ke barat, mengabdi ke timur, mengabdi ke barat, cari proyek di timur, cari proyek di barat. Padahal yang kamu cari itu bukan berada di timur, bukan pula berada di barat. Karena ada Tuhannya timur dan Tuhannya barat. Seluruh penjuru timur, seluruh penjuru barat, berikut semua potensi di seluruh penjuru timur dan barat, ada Tuhannya yang maha menciptakan, yang maha menyelenggarakan, yang maha mengatur. Siapa dia? Rabbul masyriqi wal maghrib. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan selain dia. Kalau kamu sudah mengenal dia sebagai Tuhannya timur dan Tuhannya barat, berikut semua penjurunya. Lalu setelah kamu yakini itu, kamu bisa declare la ilaha illa huwa, tidak ada yang hak untuk saya sembah selain dia, maka tinggal selangkah lagi. Kamu akan betul-betul mendapatkan berbagai macam fasilitas yang hebat. Apa satu langkah lagi itu? Fattakhidhu wakila. Maka ambillah dia sebagai wakilmu, bisa menjadi pelindungmu, bisa menjadi yang memenuhi semua kebutuhanmu, yang akan memenuhi semua keinginan-keinginanmu. Karena dialah yang akan menjadi sandaran bagi kamu. Bisa semua, dia menjadi pelindung kamu dari semua kejahatan-kejahatan mengancam kamu. Cuma memang untuk bisa menjadikan Allah sebagai wakil, untuk bisa bertawakal sepenuhnya, kita harus faham dulu dia sebagai Rabbul Masyriqi wal Maghrib, dan kita harus deklarasikan diri la ilaha illa huwa, baru kamu bisa menjadikan Allah sebagai sandaran kamu yang paling kokoh. Ini hierarkinya. Coba deh pikirkan baik-baik. Orang yang bertawakalnya setelah didahului dengan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai pelindung kamu. Sudah, jalannya saja. Apa kira-kira urusannya ya? Anda yang mau pergi haji sekarang? Ya mana mungkin lah kan gitu. Ya mungkin-mungkin aja lah kalau Allah berkehendak. Gitu ya. Cuma tinggal berusaha kok. Cuma nanti waktu berusaha harus yakin pada Tuhan Timur dan Tuhan Barat. Pemilik tanah Mekah, Madinah, kota suci itu Raja Arab atau pemerintah Indonesia? Yang mengendalikan visa itu kedutaan Saudi di sini atau Allah Subhanahu wa taala? Itu aja dulu yakini, baru setelah itu ikuti prosedurnya. Siapin duit yang banyak kan kita. Ya iyalah. Ya kalau enggak ada baru cari plan B-nya. Gitu kan? Gimana? Kumaha? Silakan berikhtiar, tapi ingat, jangan lupa membaca la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, dan yakinlah kepadanya. Fattakhidhu wakila, setelah itu kumaha engke wae, terserah kepada Allah saja. Ya, terserah kepada Allah saja. Ini sekedar bocoran juga. Tadi ini telepon agak bisik-bisik karena saya pengen berangkat haji tiba-tiba gitu. Cuma gak boleh berangkat sendiri gitu. Kalau berangkat berlima sekeluarga kali 1250 US kali 5, waduh udah hampir 1 miliar ini bisa-bisa ini. Duit dari mana kan gitu. Ya sudah, ngajar tadabur aja. Kalau lokasi ya alhamdulillah, enggak dikasih ya usaha lagi kan gitu. Gitu. Ya doain aja gitu. Saya telepon tadi sambil berangkat sama dubes. Ngobrol panjang. Dia sih bilang insya Allah kan gitu. Terus selanjutnya gimana, kapan ngurusnya? Ya sudahlah, tawakal kepada Allah. Sambil tentu berhitung pada diri sendiri, tawakal kepada Allah. Boleh pergi gak saya? Boleh. Ikut. Boleh. Begini. Hidup ini sebetulnya menjadi mudah kalau ikutin ayat ini. Ya. Gak usah pusing-pusing. Sudahlah, waktunya rebah, tidur, rebah. Kemarin saya dipijit sama orang Sunda. Ketika sampai dia pijit bagian sini, Ustadz nih kebanyakan mikir gitu. Jadi sih mesti gimana mang gitu kan. Ya Ustadz tidur, kumaha Allah wae Ustadz gitu. Bagus juga nih nasihatnya. Setelah dia pijit saya capek keras, kumaha Allah wae, tahu. Apalah pokoknya dia bilang gak usah dipikir lagi, tidur aja. Udah, hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah. Pok gitu. Udah, bangun-bangun kumaha Allah wae gitu. Dan ternyata nikmat betul itu. Habis kamu mau dipikirin semua, gak mungkin lah ya. Gak mungkin. Makanya ada waktunya stop. Malam hari sudah stop semua, putus hubungan. Gak bagus HP itu nyala 24 jam, kecuali lagi harus nolong orang malam hari itu, it's okay. Tapi kalau urusan duniawi tinggalkanlah. Innalaka finnahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah itu sudah siap menyiapkan dirinya menjadi pelindung kamu, kamunya aja yang gak minta dilindungi. Semua mencari perlindungan dengan dirinya sendiri, ya gak akan mampu, gak akan mampu. Nah, sesudah itu ada syarat-syaratnya lagi dalam menjalani ayat 9 ini. Ini perhatikan ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sama-sama. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Dan bersabarlah terhadap apa? Terhadap apa yang mereka ucapkan sama kamu. Wah, kalau mau dipikirin semua omongan orang, ya nanti kita lihat asbabun nuzul terkait ayat ini. Capek. Wasbirlah ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan kepada kamu. Wahjurhum hajran jamila. Jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kemarin saya duduk sama artis yang tobat, dan dia bikin film hebat banget. Setelah itu dia posting tentang Islam, habis dibully. Ya selama ini gak pernah dong jadi artis dibully begitu hebatnya. Kebetulan ini gak salah curhat, yang dicurhatin ini sampah juga, tempat sampah gitu, yang biasa dijadikan tempat sampah. Jadi karena tempat sampah saya lebar, tempat sampah dia kecil, sini taruh di tempat sampah gue gitu. Sempat stres dia, karena setelah dia menjalani hidup untuk agama ini, kok jadi serangannya itu luar biasa, bullyingnya, termasuk fans-fans dia. Saya cerita, itu bisa jadi pengampunan dosa loh buat kamu. Enak gak kalau dibully diampuni dosanya? Enak juga sih Ustaz. Jadi dia bilang, bagus juga kalau itu dibully ya, dan gitu. Ini kebetulan cowok dan dia jiwa pemberani, jadi enggak. Kalau cewek kan kadang baperan gitu, bapernya apa ya? Ya jadi enggak enakan gitu. Udah, saya bilang gara-gara ini kamu diampuni dosa-dosa. Betul sih Ustaz. Terus apalagi yang kamu rasakan? Saya bilang, tapi tiba-tiba ini kok jadi follower saya ini menjadi militan. Karena saya sempat tobat Ustaz, seandainya nih follower-follower saya nih yang jutaan, lalu mereka selalu mengikuti apa yang saya ucapkan, ternyata ini semua sia-sia, nanti di akhirat gimana nasib saya Ustaz? Nah ini kalau ibu-ibu kan bukan artis, jadi gak beginilah cara berpikirnya gitu. Kan ini zamannya like apa? Terus like, ujungnya subscribe, like, share, subscribe, kan gitu. Ini zaman sekarang, ini yang belum update saya kasih update nih. Ini dunia sosiologi kita udah berbeda. Jadi udah banyak nabi sekarang ini, ya, banyak follower-follower pengikut nabi-nabi palsu di dunia ini banyak. Yang tukang like, comment, and subscribe. Jadi itu like, comment, and subscribe. Ini zamannya sekarang. Sebetulnya kalau saya main gitu bisa dapat duit juga tuh dari gitu-gituan, tapi kok saya nggak tega ya. Sampai Ustadz tuh kemana-mana dia ngevlog gini-gini. Ya, setelah itu apa follow, like, comment, and subscribe gitu. Jadi nyari duit pakai gitu, jadi nggak tega juga saya. Segitukan diri saya. Banyak yang mau, akhirnya banyak yang bikin akun palsu atas nama Bakhtiar Nasir kan gitu. Cari duit dia dari situ. Gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Cari yang penting jangan sampai ya, fitnah aja gitu. Tapi inilah dunia. Nah, di dalam dunia sekarang yang penuh dengan caci maki di dunia medsos, banyak yang hoax terhadap diri kamu dalam konteks kekiniannya. Wasbira lama yakun, sabarlah. Dan saya bilang terhadap semua haters juga, jangan buruk sangka. Haters itu adalah follower setia. Rawahu Syahrini, gitu. Itu kata Syahrini katanya gitu. Karena haters ini ngikuti kita kemana aja kan, komen kita apa saja. Jadi sebetulnya haters ini follower setia. Kalau dia kita blok gitu, udah marah-marah. Masuk gue di blok, jadi gue nggak bisa ngikutin dia lagi gitu. Ini haters ini unik, haters ini. Sehingga sesama haters kemudian ngobrol lah dia. Iya nih, gara-gara gue komen kayak gini, masa gue di blok, jadi gue nggak bisa ngikutin lagi. Udah deh, lu jangan kayak gue deh, lu tetap masuk supaya lu bisa ngikutin ini. Gue bikin baru lagi deh, pakai akun baru supaya gue bisa ngikutin dia lagi. Perilaku haters juga aneh-aneh, maksud saya. Ini saya nggak salah ngomong kan ya? Nah, saya ngasih informasi kayak gini cocok nggak sih ke audiens? Tapi ini kan juga ada streamingnya nih, ya. Mudah-mudahan yang public figure juga dengar gitu. Jadi wahjurhum hajran jamila. Kalau dituduh dengan kata-kata kotor, ya, diserang dengan kata-kata bodoh, udahlah. Kita nasihati baik-baik. Ya. Kira-kira kalau tahapan di media sosial itu sebelum blok apa dulu? Hah? Spam. Ya. Spam itu. Enggak update juga susah diajak mau. Diganti judul aja lah. Anakku nih, hal terhadap sesuatu yang kamu tidak suka dari perkataan orang lain, jangan terlalu cepat merespon, apalagi di medsos, janganlah. Ya, coba cermati dulu. Ini yang lagi bego kemarin tuh lagi disebarin foto Ahok di acaranya Hanura. Beredar gak? Ahok hadir di acara seremoninya Hanura lagi itu. Jadi orang-orang bilang, ini pemerintah gila nih, masa orang di tahanan bisa ikut seremoni. Dia kagak baca, dia cuma lihat fotonya. Itu kan kejadiannya bulan Februari lalu, monyong gitu. Ini nyebar-nyebarin pakai kata jihad lah, apalah. Ini gara-gara gak update. Masih banyak yang di sini terpengaruh dengan kayak gituan. Saya tuh lihat gitu-gitu nih, orang nih waras apa enggak sih pada ini zaman. Jangan sembarang like, comment, and subscribe. Ini zaman harus apa? Like dulu. Ada like dulu. La ilah. Enggak sembarang komen. Cross check dulu. Illallah. Dan subscribe except Allah dulu. Ya? Subscribe-nya ke Allah aja dulu. Mana yang membawa kamu ke Allah, subscribe. Subscribe itu ini loh yang buat muka itu. Habis diajak ngomong kayaknya enggak nyambung, matanya bengong kemana-mana. Ini yang buat gini loh, tuh subscribe. Kesel gue jadinya. Nggak tahu. Sama kalau gitu gue juga nggak tahu. Jadi ini zaman. Jadi saya tanda bunuh lagi agak kekinian nih, ya, agak kekinian. supaya ayatnya menjadi, kan yang dalil-dalil kan sudah kemarin, ya sudah kemarin, kemarinnya berapa minggu yang lalu lah gitu ya. Nah sekarang yang kekinian, hajum jamila, udah jauhilah mereka dengan yang baik, yang baik-baik aja sudah, daripada ribut kita, daripada ribut di grup. Orang paling bodoh di grup itu orang yang suka komen, semua dikomenin, itu orang paling goblok di grup itu. Pagi politisi, duha ekonom, zuhur sejarawan, asar ahli perikanan. Saya bingung orang disiplin ilmunya apa sebetulnya, hebat banget. Nanti gelap dekat tengah malam jadi muhadis, ahli hadis gitu. Copas sana copas sini. Seseorang itu dikatakan pembohong ketika membroadcast semua yang dia dengar, yang dia baca, itu pembohong itu. Dalam hadis kan begitu. Kafal mar'u kadziban, cukuplah seseorang dikatakan pembohong, ayyuh disa kullama samia, ketika dia sampaikan, dia broadcast semua yang dia dengar, semua yang dia baca, broadcast lagi, broadcast lagi. Jadi kadang-kadang kita satu grup sama dia, semua grup yang kita bareng sama dia ada semua di situ. Pusing gue sama orang ini. Kalau itu penting, banyak kan nggak pentingnya. Yang dua onnya udah tahu 1000 nggak dia baca, dia buka satu-satu. Yang kayak gitu kita, misalnya lu 1000 nih lu nggak sempet baca, udah langsung setting clear chat pun selesai. Pusing-pusing amat, si amat aja nggak mau pusing. Supaya hidup ini nggak habis umur. Kalau dibilang nggak update nggak apa-apa, sorry kemarin lupa kehapus semuanya. Apa yang penting menurut gue, menurut lu buat gue gitu, kasih tahu gue update lagi gitu. Daripada harus baca semuanya, sampai dialog pribadi pun dimasukkan di grup. Belum lagi download-downloadnya pakai duit kan? Download itu pakai duit ya? Ngitung ini, kita tiap hari keluarin duit itu untuk sedekah yang bukan pada tempatnya. Nah, ya apalagi untuk ribut-ribut untuk hal-hal yang gak penting. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Tapi cara kita menjauhinya harus dengan cara yang baik. Sekarang kita coba masuk kepada ayat hari ini setelah kita update. Ayat 11-18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمسما. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Nah, terhadap mereka-mereka yang melemparkan kata-kata kotor kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang itu biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kemewahan. Wamahilhum qalila, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Jadi enggak usah harus kita sendiri yang membalasnya, ya. Serahkan urusan kepada Allah. Maka saya tuh sekarang-kadang suka kesel sama tukang parkir. Balas, balas, balas, balas gitu. Sebelum kamu tuh ya, biar Allah membalas, jangan yang usah membalas gitu. Itu salah ya. supaya agak seger dulu suasananya. Jadi nanti kalau di tukang parkir bilang balas gitu kan, bilang sama dia apa? Biar Allah saja membalasnya. Saya juga kadang-kadang suka gak enakan kalau di restoran itu, waiters datang, pelayan. Saya tuh gak enakan mungkin loh, kita kan baru kenal sama dia, terus nyuruh-nyuruh lagi gitu kan. Saya tuh kadang-kadang suka minta maaf, maaf ya mbak ya, baru kenal udah nyuruh-nyuruh gitu. Saking tahu perasaannya kali saya ya. Lebay ya, itu bukan pada tempatnya lagi. Nah ini maksud saya bilang begini, kadang-kadang kita juga gak pandai menempatkan kapan kita harus berani dan kapan kita harus takut. Kapan kita harus berani, kapan kita harus malu. Ini nih kadang-kadang tuduhan-tuduhan itu suka gak penting. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Dan biarkan aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan. Dan beri tanggulah mereka barang sebentar saja. Percayakan urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang sebentar, jangan terlalu apa ya, terlalu kejam hidup ini. Ini saya punya pengalaman pribadi, ini cerita. Jadi ada teman punya travel, minta di apa ya, ya minta saya endorse lah. Jadi saya bilang supaya maju perusahaan dia sekali-kali gak apa-apa. Alhasil baru sebulan jual saya gitu, dapat 200 jamaah dari satu bank syariah di Indonesia. Dah menggumung lah, bakal dapat duit kali ya, banyak. Keluarlah promosi di Videotron di depan bandara. Foto gue dipasang kayak gitu. Videotron. Kalau saya kan udah gak perlu lagi lah, sudah eksis lah gitu kan. Pasang gitu ceritanya. Pasang gitu. Tiba-tiba ada yang gak suka sama saya. Kenapa bank ini menjadi sponsor tokoh ISIS Indonesia? Akhirnya diputuslah kontraknya oleh si bank itu. Ini Bang Toyib lah katakan namanya. Ini fakta ya, tapi saya ganti namanya Bang Toyib gitu. Ya saya datang ke kota itu, diberitahukan begini, Ustaz dibatalkan. Ya sudahlah, gak usah ribut-ribut gitu kan. Udah saya isilah acara di daerah itu. Saya gak kepikiran. Kudarullah minggu depan saya ke kota itu lagi. Nah tiba-tiba yang jemput saya bilang, ini Ustaz, udah dihapus sekarang, antum gak ada lagi, udah kosong di situ. Lu kenapa ngungkit-ngungkit gue lagi sih? Gitu. Kan udah sabar gue kemarin. Kesel gue ceritanya nih. Dia gak kenal gue kali ya, kan gitu. Saya mintalah kepada si travel ini, coba saya minta kronologinya. Kronologinya katanya dilarang oleh aparat. Aparat telepon gubernur, gubernur telepon bank dirut konvennya, dirut konvennya nelfon si dirut syariahnya. Oh gitu. Saya telusuri satu-satu, saya ikuti tuh alurnya. Saya mau tahu di mana errornya ini. Kan banyak fitnah, banyak hoax sekarang ini. Gitu kan? Hoax, hoax atau hoax gitu kan? Bahasa Indonesia kan hoax gitu. Hoax saja. Bahasa Inggris dong. Ya udah deh, nggak apa-apa. Itu kunci Inggris dong namanya. Oke, hoax. Jadi saya telusuri dari pihak aparat, dari pusat sampai daerah saya telepon. Enggak ada Ustaz. So begini nih, saya lagi marah nih, saya bilang. Saya tidak ingin benturan sama Anda lagi nih. Enggak Ustaz, enggak. Kita kan sudah enggak ada apa-apa kan? Ya. Cek lagi, apa betul dari gubernur? Enggak, gubernur enggak lakukan itu. Ternyata si dirut konvennya nih Iya, yeah, of course. Saya bilang, tolong kejar si dirut yang konvennya. Saya, Bakhtiar Nasir, akan menuntut dia terhadap pencemaran nama baik. Dan saya akan datangkan aparat ke dia. Ketakutan, bro, merinding dia. Jadi si orang travelnya pun mau dibayar berapa lah, asal jangan sampai Ustaz Bakhtiarnya datang saya gitu. Boleh gak saya telepon? Ini konyolnya si orang travel ini, gak bisa. Nanti tanggal 12 Ustaz akan kesini. Jadi 10 hari lagi dia mesti nunggu, apa gak keder dia. Kalau saya pencet kampungnya itu kemudian datang dia semua. Udah tua pula hampir stroke digituin. Nah pertanyaan saya terusin apa jangan? Hah? Nah biar Allah yang balas. Ujung-ujungnya dia menjadi follower setia saya. Yang awalnya haters sekarang jadi follower. Ustaz, setelah saya, dia sempat bicara sama saya, Ustaz, jangan sampai tidak ketemu saya nanti kalau ke kota ini, telepon saya Ustaz kapan saja. Begini ceritanya. Jadi memang ketika kita belajar untuk tidak mengikuti hawa nafsu, ketika kita belajar untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal, situasinya di luar dugaan kita. Semua itu bisa berubah. Bisa berubah. Hatta monyet sekalipun bisa. Saya dipandu sama pawang monyet di satu tempat gitu kan. Aduh, monyet-monyet situ ada 7 geng, gangsternya. Masyarakat monyet itu perilakunya ternyata lucu dan banyak manusia yang mencontoh itu. Jadi dia berhasil merampas kantong ibu-ibu, isinya makanan semua. Dia robek, dia buka, dia makan sendirian. Dan semua monyet di sekitarnya gak ada yang berani karena itu pemimpinnya. Jadi di dunia monyet itu, jadi si pemimpin ini makan, gak habis buang. Makan, gak habis buang. Pokoknya semua harus dari mulutnya semua, gak habis buang. Dan gak boleh ada yang deket, dicakar sama dia. Itu dunia monyet. Nanti setelah si monyet ini kenyang perutnya sekenceng-kencengnya, kenyangnya itu, dia tinggalin baru boleh berebutan. Itu dunia monyet. Yang saya tanya dengan omnya monyet kemarin. Dan anehnya dia bilang, Pak, sama rombongan semua, nanti kalau kita melintas daerah monyet ini saya ceritakan karena perilaku manusia kayak monyet banyak. Abnaul Qurada wal Khanazir, keturunan monyet ini banyak di muka bumi. Kita fahami dulu polanya, ya, pola kebinatangan ini. Peringatan, jangan pernah memasukkan tangan ke tas dan mengeluarkannya dalam keadaan tangan terkepal, karena monyet pasti akan merampas Anda, apapun itu isinya. Yang kedua, kalau monyet sudah mulai mendekat, sebaiknya tangan Anda buka lebar, nyatakan bahwa Anda tidak punya apa-apa. Ini simbol dalam kehidupan dunia kera, ini kayak begini dalam hidup ini. Tapi anehnya, si monyet ini hanya takut pada satu orang ini yang menjadi gahit saya ini. Jadi kalau dia udah lihat gitu, modalnya cuma selepetan, ini bahasa Inggris selepetan ini, ya, bahasa Indonesia apa? Ketapel atau ketapel, gitu kan? Udah, jalan aja kita terus. Nanti di geng kedua, geng ketiga, geng keempat. Saya mau bicara tentang dunia monyet. Bahkan untuk menaklukkan monyet pun, berinteraksi dengan kalangan monyet pun, ada cara-cara yang terbaik agar kita tidak terlibat konfrontasi dengan kelompok monyet gitu. Nah ini sebuah strategi dalam menjalani hidup, tapi secara garis besar rangkuman kita menghadapi berbagai macam bentuk kebodohan ini, Allah ajarkan dulu kepada kita bersabar dan serahkan semua urusannya kepada-Ku. Wadharni wal mukadzibina ulil na'mah, Karena pemilik kemewahan ini kayak monyet kelakuannya. Orang yang banyak harta yang suka mengingkari kebenaran ini kayak monyet kelakuannya. Wa mahilhum qalilun, dan beri tanggulah mereka barang sebentar saja. Lanjut, inna ladaina ankalu wa jahima. Nah, kita diyakinkan oleh Allah, kenapa serahkan saja urusannya kepada Allah? Karena Allah berikan informasi di sini, perangkat yang Allah punya. Inna ladaina, sesungguhnya, karena sesungguhnya pada sisi kami ada angkalan, ada belenggu-belenggu yang berat. Pernah melihat kan di penjara yang ada rantainya, rantainya terikat di besi yang bulat besar, yang itu diikatkan kepada orang kan, belenggu-belenggu itu. Dan tentu belenggunya Allah jauh lebih berat itu semua, yang membuat orang tidak bisa bergerak. Bukan cuma Allah punya belenggu yang membuat mereka bakal terbelenggu dengan semua kesombongannya itu, tetapi juga Allah sudah siapkan wa jahiman, neraka jahim, juhma. Jadi ada satu lembah di neraka, lembah itu besar sekali bentuknya kayak baskom, itu namanya jahim. Dan orang-orang yang dibelenggu itu akan dilempar ke dalam lembah neraka yang bernama jahim itu, jahannam itu. Dan dia akan tenggelam di dalam cairan api yang sangat panas itu. Tenang saja. Dan orang-orang yang serakah dengan kemewahan yang terus-menerus menyerang kamu dengan perkataan bodoh itu, Allah sudah siapkan bagi dia makanan di neraka jahim. Apa itu? Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Sama-sama. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Dan makanan yang dha ghussah, ada jenis makanan di neraka itu zahusatin, yang gak akan sampai ke perut. Makanan itu fungsinya cuma untuk nyangkut dan merobek leher. Semakin ditelan, semakin ditelan, semakin besar daya robeknya itu, dan semakin lebar robeknya itu. Itu namanya jenis makanan apa di dunia kayak begitu. Kita pernah bercanda, kalau serak-serak itu pakai biji kedombrong sama kita. Kan pernah bercanda gitu kan? Ini suara seperti saya kan serak-serak bau nih. Jadi kalau mau dibersihin harus pakai apa? Biji kedombrong gitu. Ya enggak gitu juga kali. Gurah-gurah ya. Nah, gurah kalau kita dingin apa? Gurah itu, panas-panas itu. Hah? Dia mah beneran diajak gini. Hah? Susah diajak bercanda, kurang update. Tinggal di mana sih kecilnya? Baik, di surga neraka jahim, untuk mereka-mereka yang selalu menentang kebenaran, selain belenggu yang berat dan neraka jahim disiapkan bagi mereka, makanannya adalah wa ta'aman dha ghussatin, yang fungsinya hanya menyangkut sampai di tenggorokan saja, dan kemudian wa 'adzaban alima, dan berbagai macam bentuk siksaan yang amat menyakitkan. Tingkatan sakit itu pedih, perih, bukan lagi sakit-sakit gitu, tapi pedih, pedih perhitung azaban alima. Inilah buat para pendusta yang biasanya umumnya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemewahan itu. Mudah-mudahan kita ditakdirkan orang-orang yang bersabar dengan kekayaan yang kita miliki. yawma tarjuful ardu wal jibalu. Wakanatil jibalu kathiban mahila. Yawma tarjuful ardu, pada hari bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung. Wakanatil jibalu kathiban mahila. Pada hari bumi dan gunung-gunung itu bergoncangan, yawma tarjuful ardu wal jibalu, karena buminya goncang, otomatis gunung-gunung yang banyak di permukaan bumi itu juga goncang. Ar-rajfah yawma tarjuf al-ardu wal jibalu, di mana bentuk goncangannya divisualkan di sini ketika hari kiamat itu terjadi, membuat gunung itu seperti apa? Wakanatil jibalu kathiban mahila. Ini sebuah ilustrasi yang luar biasa. Dan menjadilah gunungan itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Coba sekarang bayangkan, gunung yang keras itu ada saatnya akan mengalami goncangan, dan tingkat goncangan itu menyebabkan gunung yang tadinya kita lihat seperti begitu kokoh dan pasak bumi yang kuat, tiba-tiba bentuknya saking kencangnya goncangan itu seperti tumpukan pasir yang diterbangkan. Saya tidak tahu jenis gempa apa yang terjadi pada hari kiamat itu. Saya tidak tahu getarannya itu. Dari batu bisa jadi pasir, kira-kira prosesnya bagaimana? Ini geolog. Bagaimana? Dari sebuah batu yang keras berubah menjadi pasir, itu proses apa yang terjadi di situ? Saya nggak terlalu paham ya. Proses apa yang terjadi kira-kira di situ guncangannya? Jadi gunung itu digambarkan seperti tumpukan pasir yang berterbangan. Coba renungkan sedikit. Padahal itu apa namanya, penghancur batu. Penghancur batu itu apa namanya mesinnya? Stone crusher gitu ya. Stone crusher atau black stone atau rolling stone. Ya, stone crusher itu kan tinggal, kalau yang kampungan kan pakai palu, bok, tok, tok gitu. Kalau zaman sekarang pakai, iya, ya mungkin ledakannya kalau pakai dinamit, bom, tingkat ledakan mempengaruhi besaran bongkahan. Nanti setelah ledakan tentu goncangannya, jadi benturannya, gitu ya. Benturannya pun kalau kita lihat stone crusher itu, jenis batu kan macam-macam batu yang untuk bangunan ya. Sampai, tapi kan nggak ada batu dirubah menjadi pasir kan? Di dunia ini ada nggak? Bisnis merubah batu jadi pasir ada nggak? Hah? Pakai dinamit pun itu cuma apa ya, bongkahan-bongkahan besar. Ini jadi begitu hancur leburnya gunung itu, dan seperti tumpukan pasir yang diterbangkan. Ya Allah, ledakannya, goncangannya, panasnya, benturannya, itu kira-kira kalau mau dibayangkan seperti apa dahsyatnya. Dan bagaimana kalau ada orang di atasnya? Bagaimana kira-kira kalau ada manusia yang berada di atas titik goncangan itu? Semoga kita tidak merasakannya. Ini ilustrasi Al-Quran tentang hari kiamat. Nah, inilah gambaran dari ayat 11 sampai ayat 14. Nah, sekarang saya coba ulangi dulu sedikit. Kita lihat tafsir-tafsir di sini, temanya seputar tentang ancaman kepada orang-orang kafir. Ayat 11-18, tadi kita sudah bacakan ayatnya. Saya bacakan ayat 11-14 dulu. Dan biarkanlah aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar, enggak lama. Yang 12, ayat 12, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Ayat 13, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Ini yang Allah sudah siapkan, 4 fasilitas penting buat mereka di neraka itu. Ayat 14, hari itu bumi dan gunung-gunung bergoncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Jadi Allah gambarkan kuasanya seputar hari kiamat. Kita lihat dulu sekilas tafsir terkait ini. Wadharni dalam tafsir Jalalain, dan biarkanlah aku, maksudnya biar aku saja yang bertindak, wal mukadzibin, terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Lafal al mukadzibin diatafkan kepada maf'ul atau kepada maf'ul ma'ah, maknanya akulah yang akan bertindak terhadap mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum Quraisy di saat ayat ini diturunkan, tapi ini tentu berlaku umum. Inna amati, orang-orang yang mempunyai kemewahan atau kemewahan hidup, para penentang ini disiapkan oleh Allah jawabnya, azabnya untuk yang penentang kelas berat ini. Dan terhadap mereka, kadang kamu mampu melawannya, kadang tidak, begitu kan? Karena kekuatan ini. Jadi orang bilang, prediksinya Tonby, abad 19 adalah abadnya Inggris. Jadi Inggris yang berkuasa. Banyak dunia ini gak berani melawan Inggris dan sekutunya. Abad 20 adalah abadnya Amerika. Banyak orang gak mampu menghadapi Amerika dan sekutunya. Nah, abad 21 ini abad Cina dan sekutunya. Tapi apakah mereka dan sekutunya itu gak akan ada yang melumatkan mereka? Ada. Wallahu'alam qalilan. Jadi buat orang-orang yang senantiasa menegakkan agama Allah, gak usah takut. Wallahu'alam qalilan. Dan beritahulah mereka barang sebentar, dalam jangka waktu yang tidak lama. Dan ternyata selama beberapa waktu kemudian akhirnya mereka mati terbunuh dalam perang Badar. Indonesia pernah menang melawan Mongol, betul nggak? Lupa. Jadi orang-orang kerajaan Singosari di Jawa Timur itu, Singosari di mana? Ini orang Indonesia belum, bukan yang saja bicara ini. Dibantu oleh Kesultanan Madura pada masa itu berhasil mengusir Mongol. Sampai datang untuk yang kedua kalinya masih diusir itu Mongol itu. Jadi Indonesia pernah nggak punya kekuatan melawan kekuatan Cina? Kapan taunya? Baru saya dikasih tahu gitu. Pernah. Perpaduan antara Singosari dengan Kesultanan Madura itu mengusir kekuatan, termasuk mengusir kekuatan-kekuatan Eropa ketika Kesultanan-Kesultanan Islam bersatu dan membuat Nusantara ini. Terusir semua dengan izin Allah. Kasih waktu sebentar. Dia pikir hebat apa? Kita ini orang-orang Nusantara ini juga punya kekuatan. Oke, ke beberapa tempat kita masih lihat nggak gua-gua Jepang? Ada. Gua-gua Jepang di sini penjara, di sini tempat penyiksaan, ya di sini tempat belenggu. Akhirnya itu kan cuma tinggal tempat, dan pada akhirnya dia terusir dengan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan pernah berhenti berjuang. Saya berdiri di depan gua Jepang, lalu diceritakan, di sini tempat penyiksaan. Udah orang kita disuruh pahat bukit, nggak bisa tegak berdiri karena harus nunduk. Lalu kemudian dipenjara sambil dibelenggu, yang melawan Jepang disiksa di tempat yang begitu seperti itu, kemudian sampai mati kelaparan. Saya pikir saya yang menikmati kemerdekaan ini, Kalau enggak mampu mengapaktilasi jejak para pejuang, kalau saya kemudian tidak mensyukuri nikmat ini, lacur hidup saya ini. Dan bagaimana nasib bangsa ini kalau penduduk negeri ini semua hedonis, habis terjual negeri ini. Padahal peninggalan gua-gua Jepang, gua-gua Portugis, benteng-benteng Belanda sudah menjadi saksi di depan mata bahwa mereka pernah terusir. Dan sekarang kita juga bisa mengusir penjajah. Dan harus berani, gak usah berhenti. Kalau ternyata mati sebelum merdeka, ya sampai disitulah perjuangan kita. Tapi ada yang meringankan beban perasaan kita. Inna ladaina angkalan. Allah bilang, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu. Ini merupakan bentuk jamak dari lafal niklun. Niklani angkalan. Artinya belenggu-belenggu yang berat. Tafsir dengan sunnah terkait dengan ini adalah An-Qatadah, Inna ladaina angkal wa jahima, yaqulu ta'ala dzikru inna 'indana liha ula'il mukadzibina bi ayatina angkalan, yakni quyudan wahiduha naklun. Dari kota ada mengenai firman Allah yang artinya, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu untuk orang-orang yang mendustakan ayat kami. Makna dari angkal adalah belenggu-belenggu, dan bentuk tunggalnya atau mufradnya adalah naklun. Bentuk double-nya naklani, bentuk pluralnya jamaknya adalah angkalun atau angkalan. Wajahiman, dan kami siapkan buat mereka neraka jahim, yaitu neraka yang apinya sangat membakar. Bukan cuma itu, wa ta'aman dzaghussatin, kami siapkan bagi mereka makanan yang menyumbat di kerongkongan, mengganjal di kerongkongan. Itu adalah buah pohon zakum, atau buah pohon dori, atau buah pohon ghislin, atau berupa duri api. Inilah makanan penduduk neraka. Apa saja? Pohon dori, pohon zakum, pohon ghislin. Ini terbuat dari api, bau busuk, menyakitkan, tidak akan mengenyangkan selama-lamanya. Sebutkan tiga jenis makanan penduduk neraka. Satu, zakum. Dua, dari'ah. Tiga, ghislin. Nah, makanan-makanan sejenis ini di dunia banyak yang makan. Misalnya memakan harta yatim, sama aja makan api. Harta haram yang masuk ke perut kita juga sama saja api. Itu betul-betul panas perut itu, dan mengajak kepada yang menyakitkan, bisa dalam bentuk penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'adzaban aliman, dan azab yang pedih. Di samping azab yang telah disebutkan di atas, hal ini disediakan bagi orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma tarjufu, pada hari yang berguncang karena gempa yang dahsyat, al-ardu wal jibalu, bumi dan gunung-gunung, wa kanatil jibalu katsiban mahila, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan, maksudnya adalah tumpukan-tumpukan pasir. Mahilan, yang berterbangan, menjadi debu yang berterbangan yang pada sebelumnya kokoh bersatu. Lafal mahilan berasal dari lafal hala yahilu, bentuk asalnya adalah mahyulun. Kemudian karena mengingat harakat dhammah dianggap berat atas huruf ya, maka dipindahkan kepada huruf ha, sehingga jadilah mahulun, mahulun, mahulun. Kemudian huruf waw dibuang karena mengingat kedudukannya yang zaidah, sehingga jadilah mahulun. Selanjutnya harakat dhamma diganti dengan kasrah untuk menyesuaikannya dengan huruf ya, sehingga jadilah mahilun. Ini biar tahu sejarah kata saja. Inilah ayat pada hari ini yang sudah kita selesaikan sampai ayat 12, ayat 14. Qatadah mengenai firman Allah artinya, oh ini belum, itu ayat setelahnya nanti. Baik, jemaah rahimakumullah, inilah ayat 11 sampai 14. Minggu depan kita lanjutkan ke ayat 15 sampai ayat 18. Kita tutup kaji tadabur kita pada hari ini. Yang inti pesannya kita dapatkan sebetulnya dari ayat 11 sampai 14 ini adalah kata-kata bersabar. Ini penting sekali. Penting sekali. Bersabar. Bersabar itu melahan diri dari setiap yang tidak kita sukai. Mulai dari perkataan orang, cacian orang, sampai kepada fitnah-fitnah yang orang lakukan kepada kita. Dan cara tepat untuk bisa kuat bersabar adalah ya, serahkan urusan kepada Allah. Dan yakinlah Allah punya siksa yang lebih hebat daripada balasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.